Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tersisa beberapa baris dari pembahasan kitab Sittatu Mawadi' minas sirah, yaitu apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, wa yaquluna hadza dinul hadar wa dinuna dinu abaina. Ini adalah agama saat ini atau agama peradaban, sementara agama kita adalah agama nenek moyang kita. Thumma yuftuna haula'il maradah al-juhl. Kemudian orang-orang jahat dan jahil tersebut, yakni dari kalangan ulama sesat, mereka berfatwa anna haula muslimun, bahwa mereka itu muslimin, yakni barakallahu fikum, para ulama sesat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang mereka memiliki sekian banyak kekufuran demi kekufuran, mereka menganggapnya sebagai muslim. Kata Syekh, walau sarrahu bidzalika kullih, meskipun mereka menyebutkan secara terang-terangan, yaitu berupa ingkarul ba'ats, mengingkari kebangkitan, atau juga mereka barakallahu fikum membenarkan pengakuan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka ini muslim idza qalu, selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun mereka mengingkari hari kebangkitan, membenarkan kenabian orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, alladzina yaqulun, orang-orang yang mereka menyatakan, innal islam dinul hadar, bahwa Islam adalah agama sekarang yang baru muncul. Amma nahnu fa'ala dini abaina, adapun kita, maka kita berada di atas agama nenek moyang kita, di atas agama para pendahulu kita. Ma nahnu ala dinil hadar, kita tidak berada di atas agama yang baru muncul. Dan mereka juga, kata Syekh, menyatakan para ulama sesat tersebut bahwa orang yang mengucapkan kalimat seperti ini tetap berada di atas agama nenek moyang kita, haula muslimun, mereka adalah muslim. Selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun mereka bara, berlepas diri dari agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang bentuk ucapan bara mereka kepada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan bahwa hadza dinul hadar, ini adalah agama yang baru muncul saat ini, sementara kita tetap berada di atas agama nenek moyang kita. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala menyatakan, "Wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi. Lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal Islam." Betapa bagusnya apa yang diucapkan salah seorang al-bawadi dari Badui ketika mereka datang kepada kami dan mendengarkan penjelasan tentang Islam yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bagaimana hakikat Islam yang sesungguhnya. Qala, maka dia menyatakan, ashadu annana kuffar, aku bersaksi bahwa kami adalah orang-orang kafir. Ya'ni huwa wa jami'ul bawadi, maksudnya adalah dia dan semua badui yang bersamanya. Wa ashadu annal mutawwi' alladhi yusammina ahlal islam annahu kafir, dan aku bersaksi bahwa al-mutawwi' yang menamakan kami sebagai muslim itu juga kafir. Mereka juga sesungguhnya orang-orang yang telah kafir. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kalimat ini, hadza a'rabi ja'a li darsi syekh, badui tersebut datang untuk belajar atau datang ke pelajaran Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka tatkala dia mengenal Islam dengan ma'rifah sahihah, pengenalan yang benar, maka dia mempersaksikan terhadap dirinya. Sebelum dia mengenal Islam sesungguhnya tersebut, bahwa sebelum itu dia bersama jamaahnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Karena telah terjadi pada diri mereka berbagai macam kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesyirikan akbar. Telah terjadi kepada mereka berbagai macam kekufuran-kekufuran dengan kufur akbar. Yang sesungguhnya semua perkara itu telah mengeluarkan seseorang dari Islam, meskipun dia masih mengaku muslim, meskipun dia masih mengucapkan kalimat syahadah, tetapi sesungguhnya hakikatnya dia telah membatalkan sendiri syahadahnya tatkala dia melakukan berbagai macam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Demikian pula barakallahu fikum, dia pun mempersaksikan bahwa al-mutawwi', maksudnya al-mutawwi' di sini adalah al-alim, orang-orang alim yang berdakwah kepada mereka, mengajari mereka daripada ulama dhalal, ulama sesat. Naam, dia menyatakan tentang mereka yang para ulama sesat tersebut mensifati mereka sebagai muslim. Naam. Para ulama tersebut, para alim tersebut menamai mereka, mensifati mereka sebagai muslim. Maka dia pun mempersaksikan bahwa mereka itu adalah kafir pula. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Li'annahu hakama liha'ula'il kuffar bil-islam. Karena dia telah menghukumi terhadap orang-orang yang telah kafir dengan keislaman. Wama aktsara asbahuhu, dan betapa banyaknya orang-orang yang semisal ini. Kata al-Imam Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kata Imamul Muhammad Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tamma walhamdulillahi rabbil alamin. Telah sempurna pembahasan kitab ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat Allah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta salamnya kepada mereka. Kata Syekh Al-Fauzan, ghafarallahu lahu wa jazahullahu anil Islam wal muslimin khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan membalasnya dengan balasan kebaikan atas jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Laqad bayyana wa waddaha, beliau telah menerangkan dan menjelaskan rahimahullahu taala. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, dalam kitab ini ada beberapa as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita bacakan su'alun. Nanti ketika ada sisa waktu, tafadhol yang mau bertanya, dipersiapkan pertanyaannya. Fadilatul Syekh, ma hiyal umur allati yanbaghi an yurakkaza 'alayha talibul ilmi? Hal yabda'u bi kutubil aqidah? Fadilatul Syekh, apakah perkara-perkara yang sepantasnya untuk diperhatikan oleh talibul ilm, oleh para penuntut ilmu? Apakah dia memulai dalam belajarnya dengan kitab-kitab akidah? Dengan kitab-kitab akidah. Al-jawab, kata Syekh, yabda'u bil ashal fal ashal. Dia memulai dengan yang termudah, kemudian yang baiknya. Yabda'u bil mukhtasarat. Dia memulai dari kitab-kitab ringkas, kitab-kitab kecil. Ini bagi orang yang memulai tahapan-tahapan belajar. Dia memulai dari kitab-kitab yang ringkas, dari kitab-kitab kecil. Namun di samping itu, barakallahu fikum, yaqra'uha 'alal masyayikh. Dia membacanya di hadapan para masyayikh, belajar kepada seorang guru yang membimbing dia. Naam, agar dia tidak capek untuk mencapai tujuannya. Demikian pula waktunya tidak terbuang panjang, karena guru tersebut, syekh tersebut akan menjelaskan kepada dia apa yang mungkin sulit untuk dia fahami sendiri. Thumma yataraqqa ilal kutub allati hiya awsa' minha. Lalu kemudian naik, meningkat kepada kitab-kitab yang lebih luas. Demikian seterusnya. La yadhhabu lil kutub al-mutawwalah min awwalil amr. Dia tidak mempelajari kitab-kitab yang panjang, yang besar di awal kali dia belajar. Tetapi dia meningkat, belajar bertahap demi tahapan. Naam. Tentunya barakallahu fikum, dia belajar memulai dari kitab-kitab akidah yang ringkas, yang mukhtasar, sebelum mempelajari kitab-kitab lebih luas. Kemudian yang berikutnya, soal yang berikutnya, hal hunaka hijratun fi asrina hadza? Apakah ada hijrah di zaman kita ini? Wa idza kana fala budda min maskan wa ma'kal. Kalau mesti atau kalau hijrah itu ada, berarti kan harus ada tempat tinggal dan apa yang harus dimakan. Wala yumkin an yahsula hadza, dan ini tidak akan mungkin tercapai kalau tanpa persiapan maksudnya. Al-jawab, kata Syekh, al-hijratu baqiyatun. Hijrah itu adalah sesuatu yang terus-menerus berlanjut. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a at-taubah. Hijrah tidak terputus sampai taubat terputus. Wala tanqati'at taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Sementara matahari terbit dari barat terjadinya kapan? Di hari kiamat. Berarti barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa taubat itu terus atau hijrah itu terus berlanjut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, ketika sudah terputus pintu taubat yang ditandai dengan terbitnya matahari dari barat. Maka al-hijratu baqiyah, hijrah itu terus berlangsung. Apabila seseorang tidak sanggup untuk menegakkan agamanya di satu tempat, maka dia hendaklah pergi ke tempat yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk menegakkan agamanya. Dia tinggal bersama kaum muslimin. Dia tinggal bersama kaum muslimin. Kalau misalnya ditakdirkan. Namun yang harus difahami pula bahwa selama masih ada negeri muslim dan negeri kafir, berarti selama itu pula kewajiban hijrah itu masih terus berlaku. Tapi sekiranya anggap barakallahu fikum, dia tidak memiliki kesanggupan untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin, karena kewajiban al-hijrah itu berlaku, satu, dia tidak sanggup menampakkan agamanya di negeri kafir tersebut. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk melakukan al-hijrah. Lah seandainya dia tidak memiliki kesanggupan untuk hijrah ke negeri kaum muslimin, maka dia pergi ke negeri yang memungkinkan dia menampakkan agamanya di tempat tersebut, meskipun itu negeri kafir. Meskipun itu negeri kafir, artinya dia berpindah, berhijrah dari satu negeri kafir kepada negeri kafir yang lainnya, yang ternyata di sana, di negeri kafir yang kedua, dia bisa untuk menampakkan syiar-syiar agamanya. Contohnya apa? Contohnya adalah barakallahu fikum, sebagaimana pula karena ba'd asy-syarr, kata Syekh, sebagian kejelekan itu lebih ringan dibandingkan kejelekan yang lainnya. Naam. Sebagaimana pula barakallahu fikum, seseorang ketika menjalani perkara yang terlarang, maka dia memilih yang lebih ringan memilih yang lebih ringan. Lah contoh dari apa yang disebutkan tadi adalah sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tatkala mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Tatkala mereka berhijrah ke negeri Habasyah, ini negeri kafir atau negeri muslim? Negeri kafir. Hum nasara. Mereka adalah kaum Nasrani. Naam. Namun tatkala mereka tidak sanggup menampakkan agamanya di negeri Makkah yang mereka senantiasa mendapatkan intimidasi, ancaman demi ancaman. Naam barakallahu fikum, sementara di sana di negeri Habasyah ada seorang raja yang terkenal yang tidak ada seorang pun terzalimi di negerinya. Fahajaru ilaiha, maka mereka pun berhijrah ke negeri tersebut. Sebagaimana pula barakallahu fikum Allahu azza wa jalla menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Baik, kemudian yang berikutnya. Soal yang berikutnya, Fadilatul Syekh, hadihi imra'atun tas'al wa taqul, seorang wanita bertanya dan menyatakan bahwa ada seorang tabib, seorang dokter yang mengabarkan kepadanya bahwa kehamilan di masa mendatang, kalau dia hamil lagi, itu akan memberi pengaruh kepada fungsi hati. Demikian pula akan memberikan pengaruh kepada tulangnya. Artinya, bahasa ringkasnya, akan memberikan dampak negatif terhadap wanita tersebut. Dan dia mengabarkan bahwa hendaklah dia mencegah kehamilan untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Fahal yajuzu laha dzalik, bolehkah bagi dia untuk melakukan hal tersebut, yaitu menunda kehamilan disebabkan adanya informasi dari dokter tadi bahwa ketika dia hamil lagi akan menyebabkan pengaruh demikian dan demikian. Jawabannya adalah, jika dua orang dokter yang thiqah, yang terpercaya, menetapkan, di sini Syekh menyebutkan, mempersyaratkan adanya dua persaksian dari dokter yang terpercaya bahwa kehamilan itu membahayakan bagi dia, maka dia melakukan sesuatu yang bisa mencegah kehamilannya. Yang bisa mencegah kehamilannya. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la darara wa la dirar. Naam. Tidak boleh memudaratkan. Naam. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Dan juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian mencampakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Sehingga seorang wanita barakallahu fikum yang mengalami mungkin sekian banyak kehamilan, kemudian terjadi faktor-faktor tertentu yang menyebabkan beberapa gangguan pada dirinya, maka boleh bagi dia untuk beberapa waktu menunda kehamilannya dengan mungkin beberapa cara yang bisa ditempuh atau dilakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal yajuzu al-khuruju lil jihad duna muwafaqati al-walidain? Bolehkah keluar berjihad tanpa persetujuan dua orang tua? Tanpa persetujuan orang tua. Syekh menjawab, la yajuzu al-khuruju lil jihad. Tidak boleh untuk keluar berjihad illa biridha abika wa ummik, kecuali dengan ridha ayah dan ibumu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau seorang laki-laki yang ingin berjihad. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan kepadanya, faqala lahu ahayyun walidaka, kedua orang tuamu masih hidup? Qala, dia menyatakan iya. Qala fa fihima fajahid, maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Dengan cara apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Fala budda min ridha al walidain, maka harus dari keridhaan orang tua. Kalau kaum Khawarij, ya, kaum ISIS, mereka bukan berjihad dengan meminta izin kepada orang tuanya, tetapi mereka berjihad dengan cara membunuh kedua orang tuanya. A'udzubillah. Ikhwan fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pertanyaan yang berikutnya. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, iftaraqatil yahud ala 71 firqah, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah, dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, dan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Al-Hadid. As-su'al, pertanyaannya adalah, kaifa nuwaffiqu baina hadzal hadits wa baina wujud al-adid min al-firaq yata'adda ats-tsalath wa sab'ina firqah. Bagaimana kita mencocokkan, menggabungkan antara hadis ini bahwa umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan dengan kenyataan yang ada dari jumlah firqah-firqah yang sudah melebihi 73 golongan. Jumlahnya sudah sangat banyak dari perpecahan umat Islam. Jawabannya adalah, barakallahu fikum, kata Syekh, hadhihi usulul firaq, yang 73 itu adalah usulnya, pokoknya, naam, induknya. Thumma innaha tasha'abat wa tafarraqat firaqan katsirah, lalu kemudian bercabang, ya, berpecah menjadi firqah yang banyak. Kaum Khawarij terpecah menjadi sekian banyak golongan, ya, kaum Mu'tazilah menjadi sekian, kaum Rafidah juga terpecah lagi, kaum Syiah menjadi sekian pecahan. Memang sudah lebih, tetapi yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah pokoknya, yang dari situ akan bercabang, naam, berbagai macam firaq pada umat ini. Lakin usuluha, kata Syekh, 73 firqah kama akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tetapi pokoknya adalah 73 sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga barakallahu fikum, sebagian a'immah menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan bahwa jumlah itu dalam rangka untuk menunjukkan kepada kaum muslimin tentang kathratu turuqid dalal, tentang banyaknya jalan-jalan kesesatan, ya, sementara siratul mustaqim itu satu, padahal turuqid dalal kathirah, jalan-jalan kesesatan banyak, maka butuh adanya kewaspadaan yang tinggi dari kita, apalagi masing-masingnya mengaku bahwa dia berada di atas al-haq. Naam. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, hal yu'khadhu min ta'abbudin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar al-uzlah fi hadzal zaman alladhi kathura fihi asy-syirku wa qalla al-imanu wa talabul ilmi wa at-tatafful 'ala al-ulama wa hal tusuna bihadza. Apakah diambil dari ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua ketika beliau bertahannuts itu kemudian diambil suatu hukum tentang al-uzlah untuk kita hidup menyendiri, memisahkan diri dari masyarakat, kepengen tinggal di dalam gua, diambil dari kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di dalam gua. Apakah kemudian diambil dari situ hukum tentang uzlah di zaman ini yang padanya terjadi banyak kesyirikan, iman semakin sedikit. Na'am barakallahu fikum. Dan dia talabul ilmi kepada para ulama juga semakin sedikit. Naam. Apakah kau mewasiati yang seperti Syekh? Syekh menyatakan, al-ulama qassamu al-uzlah ala qismain. Para ulama membagi uzlah itu kepada dua. Orang yang mau hidup menyendiri, tidak mau berinteraksi lagi dengan yang lainnya. Naam. Al-qismul awwal, jenis yang pertama adalah seseorang yang dia bergaul bersama manusia dalam rangka untuk mendakwahi mereka ke jalan Allah dan agar dia bisa belajar. Dia tetap bisa belajar, belajar, mengajar. Hadza la yajuzu lahu al-uzlah. Yang seperti ini orang tersebut tidak boleh untuk dia beruzlah, hidup menyendiri. Bal yajibu alaihi an yu'allima al-khair, bahkan wajib atas dia untuk mengajarkan kebaikan. Wa yad'u ila Allah, dan agar dia berada di jalan Allah azza wa jal. Wa ayyu khalitan nas, na'am annas, dan agar dia bergaul bersama manusia. Min ajli at-ta'thir alaihim wa nasihatihim, agar manusia bisa terpengaruh mencontoh akhlak adab dia. Nah, karena dakwah barakallahu fikum bisa, kalau seseorang tidak sanggup untuk ad-da'watu bil maqal, dengan lisannya menyampaikan ceramah, menyampaikan muhadarah, menyampaikan daurah dengan tulisan, maka dia bisa berdakwah bil hal, dengan akhlaknya ditampakkan. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa alaihi ajfalahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyankusa min ujurihim syai. Siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka asy-syekh menyatakan barakallahu fikum, fala yajuzu lahu al-uzlah, maka tidak boleh bagi dia untuk beruzlah. Al-qism ats-tsani, jenis yang kedua, alladhi laisa lahu ta'tsir wala lahu fa'idah, dia tidak punya pengaruh sama sekali dan tidak ada faedah yang bisa didapatkan darinya. Idza khalatan nas, apabila dia bergaul bersama manusia, atau juga dia tidak bisa mendapatkan faedah dan lainnya. Bal huwa yatadarrar, bahkan yang ada adalah dia justru terpengaruh. Naam, terpengaruh dengan berbagai macam fitnah yang dia dapatkan di tengah-tengah masyarakatnya. Fahadzal uzlah khairul lahu. Maka uzlah itu lebih baik bagi dia. Li'anna ikhtilatahu bin nas la yufiduhu. Karena pergaulan dia bersama manusia tidak memberi faedah kepada dia, wala yufidun nasa aydhan, dan juga dia tidak bisa memberikan faedah kepada orang lain. Jadi kedua-duanya dilihat. Kalau dia tidak bisa ngasih faedah ke orang, orang juga tidak bisa ngambil manfaat darinya, sementara yang ada adalah justru dia terpengaruh dengan lingkungannya yang semakin rusak. Apalagi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kepada manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian soal yang berikutnya, yang terakhir dalam kitab yang disebutkan oleh Syekh, ma ra'yukum fi man yasifu mu'allafatil Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab fil fiqh wal aqidah wa yaqul hiya fiha tikrar. Apa pendapat Anda wahai Syekh tentang orang yang mensifati karya-karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam bidang fiqh, dalam bidang aqidah, lalu dia menyatakan bahwa padanya hanya ada pengulangan-pengulangan saja, tidak ada sesuatu yang baru. Apa pendapat Anda wahai Syekh? Ditanyakan kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Al-jawab, jawabannya adalah hadza baina amrain. Orang ini antara dua perkara. Satu, imma annahu jahil. Bisa jadi dia orang yang jahil, yang bodoh. Lam yakun darasaha wa la yadri anha. Dia tidak belajar dan tidak tahu tentang karya-karya al-Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa para ulama mendalaminya, mempelajarinya. Dan bisa antum lihat bagaimana ihtimam para ulama terhadap kitab-kitab Asy-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalam satu kitab saja, misalnya Usulul Salatah, Kitabut Tauhid, yang mensyarahnya itu bukan cuma satu orang syekh, sekian deretan nama dari para ulama yang mensyarah kitab-kitab Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Demikian pula misalnya Usulul Iman karya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bukan cuma satu orang para masyayikh yang mensyarah kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini Usulul Iman akan menjadi pelajaran kita pada pertemuan berikutnya di masjid ini, di kajian Masjid Raya Ukhuwah. Fabarakallahu fikum. Asy-Syaikh menyatakan wal wajibu alaihi qabla an yahkuma ala syai'an yadrusahu awwalan wa ya'rifu. Yang wajib adalah sudah isya ini. Sudah. Naam. Baik, itu satu, dia jahil dan dikasih tahu. Kemudian yang kedua adalah dia orang yang sesat. Dia adalah orang yang sesat. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.